Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kita memasuki hadis yang ke-29, hadis-hadis tentang doa dan keutamaannya. Hadis ke-29 ini bab terakhir atau hadis terakhir dari bab tadi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rawahu Al-Hakim Abu Abdullah wa qala hadisun sahihun ala syarti muslimin. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, di antara doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika, ya Allah, aku memohon kepadamu sebab-sebab yang mendatangkan rahmatmu, wa azaima maghfiratika, dan ampunanmu, serta aku mohon kepadamu keselamatan dari setiap dosa dan keuntungan dari setiap kebaikan, kemenangan berupa surga dan keselamatan dari ancaman api neraka. Itu tadi beberapa kalimat dari doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW berdasarkan riwayat ini. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah. Kemudian beliau mengatakan, hadis ini hadis sahih berdasarkan syarat Muslim. Namun para ulama tidak sedikit yang melemahkannya. Satu di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau memasukkan hadis ini ke dalam Dhaif At-Tirmidzi. Beliau menyatakan hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Meskipun tidak dipungkiri, apa yang diminta di dalam hadis tadi adalah hal yang sangat penting, seperti sebab-sebab mendapatkan apa? Rahmat, kemudian maghfirah, keselamatan dari dosa, keberuntungan dari setiap kebajikan yang dilakukan, sukses, berhasil mendapatkan apa? Surga dan selamat dari ancaman api neraka. Jelas itu hal-hal yang positif semuanya, yang kita butuhkan. Tetapi kalau dilihat berdasarkan penilaian para ulama, hadis ini dinyatakan sebagai hadis apa? Dhaif. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan Imam Al-Hakim ini dikenal sebagai salah satu ahli hadis yang masuk dalam golongan mutasahil. Mutasahil itu cenderung ada kebiasaan bermudah-mudah dalam menghukumi suatu hadis berdasarkan kondisi rawi-rawinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya babun fadlud du'a bi dhahril ghaib. Bab keutamaan berdoa untuk orang lain di luar pengetahuannya. Maksud dari bab ini adalah ingin memberitahukan kepada kita bahwa selain kita penting mendoakan diri kita sendiri, kita juga tidak boleh lupa mendoakan orang lain, mendoakan teman-teman kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang-orang soleh, dan seterusnya. Sama pentingnya dan memiliki keutamaan tersendiri. Bahkan itu disebut sebagai sifat dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu tidak melupakan sahabat-sahabatnya, tidak melupakan sesamanya. Kebaikan dalam bentuk apapun sangat diinginkan ada pada sahabat-sahabatnya, sebagaimana kebaikan itu diinginkan ada pada diri mereka sendiri. Inilah orang-orang yang beriman. Seperti biasa sebelum menyebutkan hadis, Imam Nawawi menukil beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama dari Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Qala Allahu taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka orang-orang yang beriman yang datang setelah generasi sebelumnya, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana, dalam doanya ini, wahai Rabb kami, berikanlah ampunan kepada saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dalam hal keimanan. Jadi dari satu generasi ke generasi berikutnya itu saling mendoakan terus. Generasi tabi'in mendoakan sahabat, tabi'ut tabi'in mendoakan tabi'in, terus seperti itu sampai generasi kaum mukminin terakhir mendoakan orang-orang yang beriman yang sudah datang jauh sebelum mereka. Doanya apa? Rabbana ighfir lana. Ya Rabb, berikan ampunan kepada kami. Wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam hal keimanan. Ya. Jadi mendoakan kawan, mendoakan sahabat, mendoakan teman, mendoakan sesama itu sama baik dan sama pentingnya dengan mendoakan diri kita sendiri. Artinya jangan punya pikiran rugi mendoakan kebaikan untuk teman. Jangan ada pemikiran rugi mendoakan kebaikan untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat. Enggak. Ya. Sama baik dan sama pentingnya dengan kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena orang yang beriman itu orang yang selalu menginginkan ada kebaikan pada sahabatnya, ada kebaikan pada teman-temannya, ada kebaikan pada sesamanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau seorang mukmin menginginkan kebaikan, keselamatan pada dirinya, maka itulah yang dia inginkan ada pada saudaranya, pada teman-temannya. Jadi gak ada ceritanya seorang mukmin itu punya kebiasaan atau sifat mencelakakan saudaranya. Perlu dipertanyakan keimanannya, kok begitu? Kok seorang mukmin selalu hasad, dengki, iri, ingin saudaranya celaka? Kan aneh. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam tadi dengan tegas mengatakan la yu'minu ahadukum. Enggak dikatakan beriman sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu, dosa-dosa kaum mukminin dan juga dosa-dosa kaum mukminat. Seluruh kaum ini mukminat kita doakan agar selalu istiqomah di atas agamanya, mendapatkan petunjuk ya, menuju sunnah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih baik mendoakan kebaikan daripada mencela, daripada menghina, daripada mengejek. Karena perintahnya juga jelas kok, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala ta'ala ikhbaran an Ibrahim, kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 14 mengabarkan tentang Ibrahim yang berdoa. Apa isi doanya? Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina wa yauma yaqumul hisab. Rabbana ya Rabb kami, atau wahai Rabb, berikanlah ampunan kepadaku, kepada kedua orang tuaku dan juga kepada seluruh kaum mukminin pada hari ditegakkannya apa? Hisab ya, pada hari kiamat. Nah. Hadis pertama dari bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithrin. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya di luar pengetahuannya, saudaranya gak tahu kalau didoakan dengan doa apa? Kebaikan. Illa qala al malaku, melainkan malaikat akan mengatakan walaka bimithlin, dan untukmu kebaikan yang sama. Ya, akan mendapatkan hal yang sama dengan kebaikan yang kita doakan untuk saudara kita. Kalau kita doakan, ya Allah semoga fulan diberi keistiqomahan, ya, maka itu artinya kita juga sedang berdoa dengan doa yang sama untuk diri kita. Nah inilah kenapa saya katakan tadi bahwa kita tidak perlu merasa rugi mendoakan kebaikan untuk sesama, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita. Semakin sering kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan doa-doa kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan kita dapat. Jadi pada dasarnya kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, itu kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya. Dan tidak perlu dikasih tahu. Jangan sebelum berdoa kita bilang dulu, nanti saya doain kamu. Jangan doa kebaikan ya. Tidak perlu. Karena yang diberi keutamaan itu adalah yang saudaranya tidak tahu kalau dia didoakan dengan doa kebaikan. Gak perlu bikin pengumuman, gak perlu ngecat dulu atau nawarin misalnya, entar didoakan aku saya. Doa-doa kebaikan, insya Allah saya akan berdoa. Gak perlu seperti itu ya, karena Rasul mengatakan tidaklah seorang hamba muslim yang berdoa dengan doa kebaikan untuk saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu, melainkan malaikat itu akan mengatakan apa? Untukmu kebaikan yang sama. Doakan orang tua dengan doa-doa kebaikan. Doakan keluarga, doakan kakak, adik, anak, paman, semuanya, kaum muslimin, mukminin, guru-guru kita, syekh-syekh kita, doakan sahabat-sahabat kita, ya. Berdoa dengan doa kebaikan untuk lingkungan kita, ya. Untuk putra-putri kita, untuk santri-santri kita, ya. Doakan. Mudah-mudahan kita semua terbiasa untuk berdoa dengan doa yang seperti itu. Ya. Ada hal yang tidak sempurna kalau kita hanya berdoa kebaikan untuk diri kita saja. Ya Allah berikanlah kemudahan kepadaku, ya Allah lindungilah aku, ya Allah jagalah aku, ya Allah. Sementara teman kita tidak didoakan. Kita punya anak didik tidak didoakan. Kita punya teman-teman yang hidup ya bersama, tetangga kita tidak didoakan. Ada hal yang kurang. Ya. Enggak sempurna. Nah. Oleh karena itu para ulama mengatakan mendoakan kebaikan untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat, untuk orang lain itu bukti benarnya apa? Iman. Bukti benarnya iman. Seharusnya kita berdoa untuk diri kita, kemudian untuk sahabat-sahabat kita, untuk teman-teman kita, untuk lingkungan kita. Ya Allah lindungilah aku, lindungi sahabat-sahabatku, lindungi guru-guruku, lindungi syekh-syekhku, lindungi kedua orang tuaku, lindungi semua yang hidup ya bersamaku. Harusnya begitu. Ini sebenarnya hal yang seringnya dilupakan. Banyak orang yang begitu semangat mendoakan kebaikan untuk dirinya, tetapi lupa mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya, untuk teman-temannya, untuk salafiyin, untuk ahli sunnah fi kulli makan. Setiap tempat, di setiap negeri, ya, di seluruh dunia. Nah, mulai hari ini kalau berdoa, sertakan saudara-saudara kita di dalam doa kita. Ya, sertakan orang soleh dalam doa-doa kita. Sertakan doa untuk para ulama kita, guru-guru kita, supaya diberi keistiqomahan. Kan nikmat kalau para ulama masih ada, masyayikh masih ada, ahlul ilmi masih ada. Coba kalau tidak ada, mau bagaimana? Ya kan? selagi ada, doakan kebaikan, doakan keistiqomahan buat mereka. Ya. Baik, hadis riwayat Muslim. Qala wa anhu, berikutnya hadis kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatu. In darasihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Rawahu Muslim. Masih dari sahabat Abu Darda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan da'watul mar'il muslim li akhihi, doanya seorang muslim untuk saudaranya bi zahril ghaib, di luar pengetahuannya, mustajabatun, adalah mustajab, akan diijabah, akan apa? Diijabah, mustajab. Kalau kita berdoa kebaikan untuk diri kita supaya doa itu diijabah, mungkin kita akan cari waktu yang pas, ya kan, di waktu-waktu dan di tempat di mana doa itu memang diijabah. Tapi doa untuk saudara kita langsung dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mustajabah, diijabah. Kapanpun, dimanapun. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya di luar pengetahuannya mustajabah. Kan kita ingin doa-doa kita diijabah setiap waktu, ya kan? Ingin enggak? Ingin doa kita diijabah oleh Allah setiap waktu. Caranya, sertakan dalam doa kita siapa? Saudara-saudara kita. Diijabah doanya. Ya. Kemudian indarosihi malakun muwakkalun. Di dekat kepalanya ada malaikat yang diberi tugas. Kullama da'a li akhihi, setiap kali seorang muslim itu berdoa dengan doa kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkal, maka malaikat yang diberi tugas akan mengatakan amin walaka bimithlin, dan untukmu kebaikan yang sama. Diaminkan oleh siapa? Malaikat. Ya. Diaminkan oleh malaikat. Nah, ini kesempatan yang tentu saja tidak boleh kita sia-siakan. Ya, kesempatan yang tidak boleh untuk kita sia-siakan. Kalau kita ingin doa kita diijabah setiap saat, sertakan doa kebaikan untuk saudara-saudara kita. Ya, karena setiap kali kita berdoa kebaikan untuk saudara kita, maka di dekat kepala kita ada siapa? Malaikat, malaikat muwakkal, malaikat yang diberi tugas. Selesai kita berdoa, malaikat itu akan mengucapkan apa? Amin. Kamu pun akan mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdoa kebaikan untuk sesama, untuk saudara-saudara kita, sekali lagi itu menjadi bukti benarnya apa? Keimanan. Menjadi bukti benarnya keimanan. Sebab Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Selain itu, berdoa kebaikan untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, guru-guru kita, dan seterusnya, di luar pengetahuannya, itu ternyata kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan para rasul. Kebiasaan orang-orang baik di setiap generasi. para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka doanya doa kebaikan untuk saudara-saudaranya. Buktinya ayat yang tadi kita baca, ya. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah ini ucapan atau doa para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sahabat, para rasul untuk satu dan yang lainnya. Nah, kemudian doa itu doa yang akan disaksikan langsung oleh siapa? Para malaikat. Hadir para malaikat saat kita berdoa kebaikan untuk orang lain. Ya, hadir para malaikat. Jelas Nabi mengatakan ingda ro'sihi malakun muwakkalun. Di dekat kepalanya ada malaikat yang diberi tugas. Tiap kali selesai doa, malaikat itu mengucapkan apa? Amin. Ya. Nah, gimana tidak dikatakan mustajabah? Oh, yang mengaminkan saja siapa? Malaikat. Ya. Jelas mustajabah. Nah. Berikutnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, babun fi masail minad du'a. Bab beberapa masalah terkait doa tambahan. Hadis pertama An Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Usamah bin Zaid, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diperbuat kebaikan untuknya kemudian dia mengucapkan kepada pelakunya jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana, maka sungguh ia telah sempurna dalam memberikan sanjungan. Kita misalnya dilakukan kebaikan untuk kita oleh teman kita, kemudian kita ucapkan kepadanya jazakallahu khaira, maka kita telah memberikan sanjungan yang sempurna. Pujian yang sempurna. Nah, dan memang Islam mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah. Balas dengan kebaikan yang sama atau lebih dari kebaikan yang telah dia berikan. Ada orang ngasih kita makanan, pemberian itu bukan soal apanya, ya, bukan soal itunya, tapi pemberian itu bentuk apa? Perhatian dan bukti adanya kecintaan. Jadi seseorang tidak perlu merasa, aduh, di rumah cuman aya sampo, mahnya sampo dihadiahkan, masa sampo saya kasihkan ke pulang-pulang, ah kayaknya hal yang sepele. Nah, ya, memberikan sesuatu itu bukan ya, bentuk benda yang diberikannya, tetapi lebih kepada apa? Bukti adanya perhatian dan kasih sayang. Nah, cuman kalau ngasih ke orang yang memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan, ya tentu saja harus agak yang levelnya tinggi. Ya. Mana ustaz dibayar opak? Opak pengis lomba di bahu ustaz ge. Loh, sahabat Bilal bin Rabah, Bilal bin Abi Rabah, ya. Dia berusaha ngasih ke Nabi kurma terbaik, kurma apa? Kurma rod, kurma barni. Ya. Kurma barni, kurma terbaik Madinah. Kurma yang kata Nabi SAW isinya hanya obat dan gak ada racun. Kurma barni. Mahalnya pasti wae mahal mah. Ya. Sahabat Bilal ingin ngasih hadiah ke Nabi kurma. Yang dimiliki oleh sahabat Bilal teh kurma rodi. Kurma yang lah levelnya biasa. Berpikir Bilal, mainnya Nabi dikasih kurma yang jelek seperti ini. Nabi, apa yang dilakukan? Dia tukar 2 sok kurma dengan yang jelek dengan 1 sok kurma barni. Akhirnya dia bisa dapat kurma apa? Barni. Jadi dia punya 2 sok kurma yang jelek ditukar dengan 1 sok kurma barni yang bagus. Akhirnya dia datang kepada Nabi. Ya, tujuannya apa? Supaya Nabi bisa memakan kurma yang enak ini, kurma yang lezat ini. Nabi heran dan Nabi dia tahu itu kemampuan Bilal. Nabi tahu sekali kemampuan Bilal, Nabi tahu sekali keadaan siapa? Bilal bin Abi Rabah, namun di hitung-hitung malah banyak Bilal bisa beli kurma barni gitu kan dalam apa perhitungan kita. Makanya Nabi bertanya, "Min aina hadza?" Dari mana kurma barni ini Bilal? Akhirnya Bilal menceritakan, "Saya punya kurma yang jelek. Saya tukar 2 sok kurma yang jelek dengan 1 sok kurma apa? Barni." Kata Nabi, "Allah, Allah, ainur riba, ini teh riba. Ini apa? Riba. Jangan kamu lakukan." Kenapa? Karena menukar barang ribawi. Kalau barang ribawi ditukar yang sama jenisnya, maka harus sama apanya? Takarannya. Bagaimanapun model apanya? Kurmanya. Ya. Kalau 2 sok, ya berarti dengan 2 sok lagi. Sama seperti emas. Ada yang di Saudi, 5 gram emas. Maknya ditukar 5 gram emas Indonesia atau bisa? Kudu 10 gram emas Indonesia. Loh ya enggak. Sama-sama apa? Emas. Kalau ditukar ya gramnya juga harus sama. Enggak boleh ada tafadul, enggak boleh ada kelebihan dalam salah satunya. Ya. Maslan bimislin sawa'an bisawa yadan biyadin. Diingatkan oleh Nabi, jangan, ini riba, kata Nabi, gak boleh begitu. Kalau mau, mending dijual dulu aja ini kurma jelek itu, dijual, kamu punya uang, baru kamu beli apa? Kurma barni, tahu bagus. Tapi kata para ulama yang digarisbawahi di sini apa? Bagaimana perhatiannya Bilal memberikan sesuatu yang terbaik untuk siapa? Untuk Nabi. Ya, dalam rangka apa? Memberikan penghormatan. Kalau ada orang yang punya kedudukan, ya dikasih sesuatu yang juga apa? Sesuailah dengan keadaannya. Ya. Para santri ini kedudukannya tinggi para santri. Loh, kita bukan thalabatul ilm, santri thalabatul ilm. Ya, kalau ngasih ke thalabatul ilm ya yang apa? Yang layak lah. Jangan mentang-mentang untuk thalabatul ilmi akhirnya ngasih sesuatu yang ecek-ecek. Oh, enggak boleh begitu. Ya, mereka ini para pembawa apa? Ilmu, para pemangku apa? Ilmu. Ya, yang mereka pelajari itu sesuatu yang mulia. Ketika mereka mempelajari sesuatu yang mulia, maka secara otomatis mereka juga punya apa? Kemuliaan. Jadi masa kita ngasih sesuatu yang biasa aja, ya? Santri mah tuh kalau dikasih roti ya rotinya rada-rada inilah layaklah begitu. Enggak kan? Kalau dikasih makanan ya makanannya rada layak. Jangan kemudian karena di rumah ya makanan sisa, Wah, ya maka santrikan lah. Ya enggak begitu, ya. Ya maka santrikan. Jadi santri teh menangna teh sesa we. Selalu yang tersisa. Ya. Ya bukan apa-apa, kita penting menempatkan seseorang tepat pada tempatnya karena itu adil. Paham? Kalau kita ngasih ke tetangga kita yang levelnya sama dengan kita, bebas. Gak perlu mikirin apa yang terbaik. Udah, bebas. Tapi kalau ke yang punya kedudukan, maka ya setidaknya harus disesuaikan dengan apa? Keadaannya. Kalau santri ngasih hadiah ke ustaz mah cau, tuluy naon, rambutan teu naon sih sebenarnya. Gak apa-apa, karena santri ya kemampuannya seperti itu. Gak masalah. Ada santri yang ngasih rambutan, ada santri yang ngasih cau pisang, ayah pisang nanti atah keneh bari. Kita dicek pisang, dia bilang, ayah pas dipegang, masih kena teras ya pisang. Ya, intinya bukan apa yang kita berikan, lihat, ingat, intinya bukan apa yang kita berikan, tapi tentang apa? Perhatian dan kasih sayang. Makanya kata Nabi apa? Tahadu apa? Tahabu, hendaknya kalian saling memberi hadiah. Nabi enggak menyebutkan kok harus ini harus itu, enggak. Karena yang jadi masalah bukan apa yang kita hadiahkan, tapi yang diinginkan adalah adanya saling kasih sayang dan kecintaan. Tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling apa? Mencintai. Ya, itu salah satu cara bagaimana kita menjaga hubungan dengan apa? Saling memberi. Ya, saling memberi hadiah. Kalau sudah saling memberi hadiah itu insyaallah cair. Insyaallah apa? Cair. Yang mungkin sudah 3 hari gak pernah ngobrol, gak pernah apa, ada prasangka, dugaan yang kurang baik, kurang enak, atau pernah ngobrol di media sosial kayaknya kok agak sedikit garing. Coba ya, datang kasih apa? Hadiah. Insya Allah cair, tersenyum, pintu dibuka dengan disambut oleh senyuman. Oh, gak usah repot-repot. Aneh kalau orang Indonesia itu emang bilang yang gak usah repot-repot tapi tetap di kadirkan gitu. Insyaallah. Dan kita cukup sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakallahu fikum.